الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات Ikhwati wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah taala kita akan membahas sebuah masalah sebagai nasihat bagi saya pribadi dan kaum muslimin, sebuah tema yang terkait dengan salah satu sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh al-Imam Tirmidzi rahimahullah taala dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yaitu sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ya'ti 'alan nas zamanun al-qabidu ala dinihi kal-qabidi ala al-jamri. Ya'ti ala nas zamanun al-qabidu ala dinihi kal-qabidi ala al-jamri. Ya'ti ala nas, akan datang kepada manusia, zamanun, suatu zaman, di mana pada zaman tersebut al-qabidu ala dinihi, orang yang memegang, menggenggam agamanya, kal-qabidi ala al-jamri, seperti seorang yang menggenggam bara api. Hadis ini walillahil hamd telah disyarah oleh para ulama rahimahumullah. Di antara mereka adalah Al-Allamah Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahmatullah alaihi di dalam kitab beliau Bahjah Qulubil Abrar. Dan beliau menyebutkan hadis ini di dalam kitab tersebut dan mensyarahnya pada hadis yang terakhir dari kitab, yaitu hadis yang ke-99. Naam. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Barangkali di antara maksud dari beliau, Al-Allamah Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah menyebutkan hadis ini di akhir, di akhir kitab. Wallahu a'lam, di antara maksudnya barangkali nasihat untuk kita sabar di dalam melaksanakan agama yang mulia ini, di dalam melaksanakan apa yang telah disebutkan oleh beliau rahimahullah dalam hadis-hadis sebelumnya. Sebelumnya disebutkan 98 hadis. Ada di situ pembahasan tentang iman kepada Allah, iman kepada malaika, iman kepada kitab, iman kepada rasul, ila akhirih. Disebutkan juga tentang anwa' minal ibadat, berbagai macam ibadah, kas-salah, waz-zakah, was-siyam, wal-hajj. Disebutkan juga di sini beberapa muamalah tentang jual beli dan seterusnya. Banyak masail yang disebutkan oleh beliau, Al-Allamah Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kemudian di akhir dari kitab ini beliau menyebutkan hadis, ya'ti 'alan nas zamanun al-qabidu 'ala dinihi kal-qabidi 'alal jamr. Akan datang kepada manusia suatu zaman Di mana seorang yang berpegang teguh, menggenggam agamanya, melaksanakan agamanya, melaksanakan syariat Allah, aqidatan, apakah akidahnya, ibadah, muamalah, ya, adab yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, orang yang berpegang teguh dengan agama itu, kalqabidhi alal jamri, seperti seorang yang menggenggam bara api. Ya. Ini juga nasihat bagi kita semuanya, tulabul ilmi. Ya. Kita semuanya setiap hari membaca ayat, membaca hadis, belajar akidah, belajar segala sesuatu dari ilmu agama yang mulia ini. Di ma'ahid, di ma'ahad-ma'ahad ahli sunnati wal jamaah, ya, belajar, belajar, belajar. Di situ diiringi nasihat bahwasanya kita juga akan menghadapi masa atau ketika kita melaksanakan syariat Allah yang kita pelajari ini, ya, akan ada syai' minal ibtila, akan ada ujian dari Allah azza wajalla. Wabillahi taufiq. Wallahu taala alam bisawab. Ini barangkali di antara maksud kenapa beliau Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah menyebutkan hadis ini di akhir dari kitab. Nah, kita lihat keterangan beliau. Nah, rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Wa hadzal haditsu yaqtadhi khabaran wa irsyada." Hadis ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sabda Nabi alaihi salatu wasallam ini, ya, setidaknya terkandung di dalamnya dua perkara. Yang pertama adalah khabar, berita. Wasani, yang kedua adalah irsyadan, bimbingan. Nah, di satu sisi berita ini adalah, atau hadis ini adalah berita, ya, berita dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan di sisi yang lain, ya, hadis ini adalah irsyad, bimbingan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Ammal khabar, adapun faedah yang pertama dari hadis ini yaitu khabar, berita. Fa innahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam akhbara annahu fi akhir zaman yaqillu al-khairu wa asbabuhu wa yakthuru ash-sharru wa asbabuhu wa annahu 'inda dhalika yakunu al-mutamassiku bid-din minan nas aqall al-qalil. Kata beliau rahimahullah, di dalam hadis ini, ya, Nabi alaihi salatu wasallam menghabarkan kepada kita semuanya bahwasanya fi akhir zaman, di akhir zaman nanti, yaqilul khair, kebaikan itu akan sedikit, menjadi sedikit. Ya. Yaqilul khair. Wa asbabuhu, dan sebab-sebab kebaikan pun juga demikian. Wa yakthuru syarr, dan kejelekan semakin banyak. Wa asbabuhu, dan sebab-sebab kejelekan juga demikian, semakin banyak dan seakan mudah. Mudah untuk dicapai. Mudah untuk diambil. Mudah untuk dibeli. Mudah untuk ditempuh. Iya. Kejelekan-kejelekan banyak, sebab-sebabnya kadzalik. Ya. Kebaikan-kebaikan kelihatan semakin sedikit. Wa asbabuhu, sebab-sebabnya juga demikian. Di saat itulah, wa annahu inda dzalika, di saat itulah, ya, orang-orang yang berpegang teguh dengan agama, ya, al-mutamassiku bid-din, orang yang berusaha melaksanakan agama ini, minan nas, dari kalangan manusia, aqallal qalil, menjadi kelompok yang sedikit, gharib, sedikit, ya, wabillahi taufiq. Wa hadzal qalilu fi halati shiddatin wa mashaqqatin 'azimatin. Dan yang sedikit ini, ya, keadaannya adalah dalam keadaan masyaqqah, dia merasakan berat ujian di dalam berpegang kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ka halatil qabidhi 'alal jamri, seperti keadaan seorang yang menggenggam bara api. Naam. Ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah adalah sesuatu yang kita juga merasakannya. Yakni ya, asbabul khair wa asbabus syar, al khair was syar, kalau kita bandingkan hadal yaum pada hari ini, kita menyaksikan betapa banyaknya asyar, betapa banyaknya kejelekan. Wa asbabu, dan sebab-sebabnya. Demikian pula ya, al khair was syar. Sebagai contoh misalnya, ikhwatil kiram rahimanu rahimakumullah, ya, ma'ahid, ma'ahad, ya, yang diajarkan di situ Alkitab was sunnah ala fahmi as-salaf as-salih. Dibandingkan dengan ma'ahid atau tempat-tempat yang di situ diajarkan al-ahwa wal-bidah, tentunya kita akan dapatkan bahwasanya ya, ma'ahid yang mengajarkan Alkitab was sunnah ala fahmi as-salafil ummah lebih sedikit atau lebih banyak? Lebih sedikit. Nah, kemudian juga ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, asbabus syar juga tampak sekali banyak. Asbabus syar seperti disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, sehingga orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, orang-orang yang mengamalkan sunnah, orang-orang yang belajar Alkitab wa sunnah, sedikit orang yang belajar Alkitab wa sunnah. Wabillahi taufiq. Sebagian ikhwatil kiram, sebagian ikhwan, sebagian yakni ahli sunnati wal jamaah, dia mendapatkan betul betapa berat dia untuk melaksanakan dan mempelajari Alkitab wa sunnah. Limada, kata beliau rahimahullah, min kuwatil mu'aridin. Terasa berat di dalam dia melaksanakan agama ini, karena banyaknya orang-orang yang ya, menentangnya. Min kuwatil mu'aridin, banyak orang-orang yang menentangnya. Penentangan itu sangat kuat. Ya. Wa kasratil fitanil mudillah. Fitnah juga demikian banyak. Baik fitnah itu terkait dengan fitanus syubhat, apakah fitnah syubhat atau fitnah syahwat? Syubhat atau fitnah syahwat? Ya. Banyak yang menentang. Banyaknya fitnah. Fitnah syubhat atau fitnah apa? Syahwat. Kemudian wansirafil khalqi ila dunya wanhimakihim fiha. Dan kebanyakan manusia mereka memalingkan dan menghadapkan segala kekuatan mereka untuk mendapatkan dunia. Zahiran wa batinan, apakah secara zahir atau batin. Wa dha'ful iman. Ya. Dan juga lemahnya iman. Wasyiddati tafarrud. Dan karena kesendirian, tidak banyaknya orang-orang yang berpegang teguh dengan apa? Sunnah. Wa qillatil mu'ini wal musa'idi. Dan sedikitnya orang yang membantu untuk seorang berpegang dengan kitab was sunnah. Ini keadaan yang dihadapi oleh al-mutamassik bid-din. Al-mutamassik bid-din. Nah, seorang wanita ikhwatil kiram rahimanu rahimakumullah, seorang muslimah ya, yang ingin melaksanakan syariatul hijab masalah, ingin melaksanakan syariah hijab, ya, ingin menutup badannya, auratnya, nah, dan dia ingin berusaha untuk tetap berada di dalam rumah, melaksanakan syariat Allah azza wajal, wa qarna fi buyutikun. Dan hendaknya kalian tetap tinggal di rumahmu. Hada minad din. Ini termasuk syariat dalam agama ini. Seorang wanita berusaha untuk tetap berada di rumahnya, melaksanakan kewajiban-kewajiban. Naam. Kemudian juga dia memakai hijab, menutup badannya, menutup aurahnya. Ini agama, minad din. Hijab syar'i. Coba kita lihat yang melaksanakan seperti ini, hal apakah mereka itu dalam jumlah yang banyak atau mereka sedikit? Al jawab, mereka jumlahnya sedikit, sangat sedikit. Taib. Wa ma'a dzalika, bersamaan dengan sedikitnya mereka itu, ya, banyak yang menentang, banyak yang menghina, banyak yang mencibir, dianggap sebagai orang yang tidak umum, karena keumuman manusia tidak seperti itu. Keumuman manusia seperti apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, beliau pernah mengatakan, saya belum pernah melihat dua golongan manusia yang ini akan muncul di akhir zaman. Di antaranya adalah wanita-wanita yang kasiat ariyat. Kasiatun ariyatun. Mereka berpakaian namun telanjang. Kasiatun ariyat. Kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk unta yang miring. Dan mereka adalah wanita-wanita yang memalingkan manusia dari al-haq, dari kebaikan. Fitnah syahwat. Berkumpul dengan fitnah syubhat. Wabillahi taufiq. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, wanita yang akan melaksanakan mada hadhihi syariah, syariah al-hijab, mendapatkan perkara yang sangat berat bagi dia, karena dia sendiri tidak ada yang membantu. Sebagian akhwat, ya, ditarik bajunya, sebagian akhwat dibakar bajunya, sebagian akhwat diusir, dan seterusnya ila akhirnya. Walaupun mungkin sebagian kita tidak merasakannya, walhamdulillah hadhihi nikmah minallah azza wajal. Tetapi secara umum, ya, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah mesti akan merasakan hurbah, merasakan asing. Asing bisa jadi di tengah keluarganya, ini yang paling berat. Atau asing di tengah masyarakatnya. Namun ma'asyiral ikhwa rahiman rahimakumullah, ya, kata beliau, ada misal, ini contoh. Wal amsilah ala dzalika, dan misal-misal yang seperti itu banyak. Walakinnal mutamassika bidinihi alqa'ima bidaf'i hadhihi almu'aradhati wal 'awa'iq allati la yasmudu laha illa ahlul basirah wal yaqin wa ahlul imani almatin min afdalil khalqi wa arfa'ihim indallahi darajatan wa a'zamihim indahu qadran. Tetapi di sini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kabar yang seperti ini bukan berarti bahwasanya mereka, ya, orang-orang yang gharib, orang-orang yang asing, orang-orang yang mendapatkan kesusahan, orang-orang yang mendapatkan syiddah, dan orang-orang yang memegang agama ini seperti menggenggam bara api, bukan berarti mereka dalam keadaan disia-siakan oleh Allah azza wa jalla. Tidak. Inilah yang menyejukkan hati. Inilah yang menyejukkan hati. Ya. Taib. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Orang-orang yang mereka berusaha menghadapi keadaan ini, ya, al-qa'im bidaf'i hadhihi al-mu'aradhat, orang-orang yang berusaha untuk menolak sekian banyak gangguan itu, wal-awa'iq, dan menolak segala rintangan-rintangan, untuk dia bisa melaksanakan as-sunnah, bisa melaksanakan agama yang mulia ini. Dan mereka adalah ahlul basirati wal yaqin, orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang memiliki keyakinan. Wa ahlul imani al-matin, dan orang-orang yang memiliki keimanan. Orang-orang yang mau menghadapi segala kesusahan-kesusahan itu, min afdali al-khalqi, dia akan menjadi semulia-mulianya hamba Allah azza wa jalla. Wa arfa'ihim indallahi darajatan, dan akan menjadi hamba Allah yang memiliki derajat yang tinggi. Wa a'zamihim indahu qadran, dan mereka akan menjadi hamba Allah yang memiliki kemuliaan yang besar di sisi Allah azza wa jalla. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, wa huwa haditsun sahih, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullah alaihi di dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Beliau menyebutkan sebuah hadis yang maknanya ya'ti alaikum ayyamus sabr, akan datang kepada kalian hari-hari kesabaran, yang membutuhkan kesabaran, membutuhkan perjuangan. Di mana orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya kalqabidi alal jamri, seperti seorang yang menggenggam bara api. Kemudian di situ disebutkan bahwasanya orang-orang yang mereka sabar dan berpegang teguh dengan agama itu akan mendapatkan pahala 50 kali lipat pahala sahabat. Ka ajri khamsina minkum, akan mendapatkan pahala 50 kali dari kalian, as-sahabah. Maka sahabatun bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, 50 kali dari mereka atau 50 kali dari kami? Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, minkum, 50 kali pahala kalian, ashabur rasul alaihi salatu wasallam. Hadal hadith, hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, menunjukkan betapa besarnya pahala yang Allah Jalla wa'ala sediakan untuk mereka. Dalam keadaan juga Allah menjanjikan akan memberikan bantuan kepada mereka. Barangkali manusia tidak membantu, barangkali keluarga tidak membantu, barangkali tidak ada teman yang membantu di dalam kita berpegang teguh dengan Al-Kitab wa Sunnah. Tetapi yang membantu adalah Allah Jalla wa'ala. Siapakah yang lebih besar bantuannya? Tidak ada yang lebih berbahagia daripada orang-orang yang dibantu oleh Allah Azza wa Jal. Mereka yang berpegang teguh dengan Al-Kitab wa Sunnah, wahumul muttaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa, dibantu oleh Allah Azza wa Jal. Waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, al-mutamassik bid-din, haula'il muttaqun, orang-orang yang berpegang teguh dengan agama, Allahu Jalla wa'ala akan membukakan dan memberikan jalan keluar bagi mereka. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka. Iya. Dan inilah yang pernah dirasakan oleh ashabun Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan ini, hadis yang seperti ini, dan itu pun diambil faedahnya oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Dan mereka adalah orang yang pertama kali mengambil faedah hadis-hadis yang seperti ini. Mereka merasakan syiddah, mereka merasakan sempit, mereka merasakan gharib. Dan Islam di awalnya gharib, seperti dikatakan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, bada'al islamu ghariba. Islam itu awalnya adalah gharib, asing. Dan berat ketika itu para sahabat. Wa sayaudu ghariban, dan akan kembali lagi menjadi gharib sedikit mereka itu. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah dengan kemuliaan, keutamaan bagi orang-orang yang ghuraba, yang berpegang teguh dengan Al-Kitab wa Sunnah. Iya, ada saat-saat seorang mendapatkan kesempitan, ujian, tetapi ketika dihadapi dengan takwa kepada Allah Azza wa Jal, dia akan mendapatkan jalan keluar. Adalah sahabat Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat yang dijamin masuk jannah, salah seorang al-asyarah al-mubasyaruna bil jannah. Pernah suatu saat mendapatkan tugas dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk memimpin sebuah pasukan perang sekitar 300-an orang atau lebih, kurang lebih seperti itu. Tidaklah Nabi alaihi salatu wassalam memberikan bekal kecuali bekal yang sedikit, karena memang kondisi paceklik, kondisi yang tidak ada. Mereka pun berangkat untuk melaksanakan tugas Nabi alaihi salatu wassalam dalam keadaan tidak memiliki bekal illa al-qalil, kecuali sedikit. Sampai disebutkan dalam hadis, bekal itu tidak lain hanya tersisa satu butir korma untuk masing-masing tentara, untuk masing-masing sahabat. Ketika mereka lapar, mereka akan masukkan ya, korma itu ke dalam mulutnya, dihisap, dihisap, dimut. Nanti setelah itu dilepaskan kembali, disimpan kembali. Lapar dimasukkan lagi ke dalam mulut, kemudian dilepaskan lagi. Sampai kepada derajat yang seperti ini. Tetapi ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, apakah kemudian para sahabat mundur dari tugas Nabi alaihi salatu wassalam? Apakah syiddah yang seperti itu menjadikan seorang melepaskan apa yang dipegang itu berupa al-haq, berupa kemuliaan? Tidak, tetap dipegang, tetap digenggam. Itulah ashabur rasul alaihi salatu wassalam. Sampai datang pertolongan Allah azza wajalla, karena Allah telah menjanjikan siapa yang berpegang teguh dengan al-kitab was sunnah akan datang pertolongan Allah azza wajalla. Ya. Akan datang pertolongan Allah azza wajalla. Ketika pasukan perang ini yang dipimpin oleh Abu Ubaidah Amir bin Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu menyisiri pantai, tiba-tiba dari kejauhan tampak seperti gunung. Ya. Ada gundukan seperti gunung. Didekati, didekati, ternyata seekor ikan yang sangat besar. Ada ikan ambar. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah fi sahihi. Maka ketika itu mereka pun memakan daging dari ikan tadi. Kurang lebih satu bulan mereka menikmati daging tersebut. Karena besarnya ikan tadi. Disebutkan dalam hadis, saking besarnya ikan tersebut, ya, mata dari ikan tadi, matanya bisa diduduki oleh 12 orang sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. 12 orang duduk di sekeliling apa? Lubang mata ikan tadi. Menunjukkan betapa besarnya ikan tersebut. Jadi ma'asyiral ikhwa rahiman rahimakumullah, hadis ini. Ya'ti 'alan nas zamanun al-qabidu 'ala dinihi kal-qabidi 'alal jamr. Akan datang kepada manusia zaman di mana orang yang berpegang teguh dengan agamanya kal-qabidi 'alal jamr, seperti seorang yang menggenggam bara api, bukan maknanya bahwasanya mereka itu akan disia-siakan oleh Allah jalla wa 'ala. Tidak. Tetapi hadis ini mengabarkan tentang betapa beratnya zaman itu. Dan bukan berarti bahwasanya mereka, sekali lagi, orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya akan disia-siakan oleh Allah azza wa jalla. Kalla, tidak sama sekali. Mereka, orang-orang yang berusaha untuk menghadapinya, menghadapi ujian tadi dengan sabar, menghadapi ujian tadi dengan penuh harap dan cemas kepada Allah azza wa jalla, dengan doa, dengan ilmu, dan seterusnya. Mereka adalah min afdalil khalqi, termasuk seafdal-afdal makhluk, wa arfa'ihim indallah darajatan, dan termasuk orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, wa a'zamihim indallahi wa indallahi qadran, dan termasuk manusia yang paling agung derajatnya, kedudukannya di sisi Allah jalla wa ala. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini faedah yang pertama dari hadis. Amal khabar, yaitu khabar. Namun sebelumnya, ikhwatil kiram, sebelum saya lupa untuk melanjutkan. Tentang hadis tadi. Hadis yang menyebutkan bahwasanya, ya, pahala orang yang beramal, berpegang teguh, fi ayamis sabr, di hari-hari kesabaran itu, pahalanya berapa kali tadi? 50 kali pahala sahabat. Wahadal hadis laisa dalilan, bukanlah dalil yang menunjukkan bahwasanya ada orang yang lebih afdal dari siapa? Sahabat. Ya. Tidak. Fa tetap sabda Nabi alaihi salatu wasalam, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Summal ladina yalunahum, kemudian orang-orang sesudahnya. Summal ladina yalunahum, kemudian orang-orang yang sesudahnya. Ya. Ashabun Nabi alaihi salatu wassalam, sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, adalah orang-orang yang paling afdol ba'dal anbiya wa rusul, sesudah para nabi dan rasul. Adapun hadis ini yang menyebutkan bahwasanya, ya, orang sesudah sahabat ini mendapatkan pahala 50 kali pahala sahabat, ya, taib, bukan berarti bahwasanya mereka lebih afdol dari ashabun Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak demikian. Dari sisi yang pertama tadi, wallahu ta'ala alam bisawab, Nabi mengabarkan khairun nas, sebaik-baik manusia adalah apa? Qarni, generasi beliau. Sisi yang kedua, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Orang-orang yang datang sesudah para sahabat, walaupun mereka mendapatkan pahala 50 kali amalan yang dilakukan oleh sahabat, seandainya sahabat melakukan amalan itu, ya, mereka mendapatkan pahala, kemudian mereka 50 kali pahala sahabat, bukan berarti sahabat atau mereka lebih afdal. Kenapa? Karena ashabun nabi, mereka memiliki amalan yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Yaitu mada? As-suhbah. Amalan suhbah. Menjadi sahabat nabi. Ridwanullah alaihim ajma'in. Sebuah amalan yang tidak bisa dicapai oleh siapapun. Sampai disebutkan di dalam terjemah biografi salah satu orang ulama, yaitu Abdullah ibn al-Mubarak. Abdullah ibn al-Mubarak, ketika disebutkan tentang biografi beliau, dikatakan bahwasanya Abdullah bin Mubarak ini telah mengumpulkan semua kebaikan-kebaikan, yakni amalan-amalan kebaikan dilakukan oleh Abdullah bin Mubarak kecuali as-suhbah. Illa as-suhbah, hanya saja dia bukan sahabat. Yani tetap saja tidak bisa mengalahkan sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Sisi yang lain, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, para sahabat yang ketiga, mereka tidak bisa dikalahkan karena mereka ashabun nabi alaihi salatu wassalam adalah orang-orang yang menyebarkan Islam. Dan orang-orang yang menyebarkan Islam akan mendapatkan pahala mereka dan pahala orang-orang yang apa? Yang mengikuti mereka. Orang-orang yang mengikuti mereka. Orang-orang sudah mereka beramal, amalan mereka sampai juga kepada sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Tabi'in melakukan amalan-amalan soleh. Amalan-amalan soleh sampai kepada sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in yang memperjuangkan Islam. Yang mengajarkan kebaikan. Ila akhir zaman. Sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kita berinfak. Kita wakaf. Kita melakukan amalan-amalan agar mengalir pahala itu kepada kita. Karena kita mendengar Rasulullah SAW bersabda. Yang sabda ini disampaikan oleh para sahabat. Sahabat Abu Hurairah meriwayatkan, ya, idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalathah. Jika seorang mati, maka akan terputus amalannya kecuali tiga. Di antaranya shadaqatin apa? Jariyah. Saya mengamalkan ini. Abu Hurairah mendapatkannya bi'idznillah azza wajalla. Saya mendapatkan pahala besar. Pahala itu juga sampai kepada siapa? Sahabat. Yang seperti ini tentunya ikhwatil kiram, ya, menunjukkan bahwasanya mereka ashabun nabi alaihi salatu wassalam, ya, mereka adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah azza wajalla. Ini faedah yang pertama dari hadis. Faedah yang kedua, kata Asy-Syaikh rahimahullah, wa ammal irsyadu. Adapun faedah yang kedua dari hadis ini mengandung bimbingan. Irsyad, bimbingan. Walaupun isinya berita, tetapi di situ mengandung bimbingan. Apa bimbingan yang terkandung di dalamnya? Fa innahu irsyadun li ummatihi an yuwattinu anfusahum ala hadhil halah. Di dalam hadis ini, ya, Nabi alaihi salatu wasallam memberikan bimbingan kepada umatnya. An yuwattinu, untuk menyiapkan diri mereka. Karena sudah mendengar akan ada zaman yang berat. Telah mendengar akan ada tantangan. Telah mendengar akan ada ayyamus sabr. Maka di situ, ya, mengandung bimbingan dari Nabi untuk umat ini, yuwattinu anfusahum, menyiapkan diri mereka ala hadhil halah, untuk menghadapi kondisi tersebut. Wa an ya'rifu, dan agar mereka tahu, annahu la budda minha, bahwasanya itu mesti akan terjadi. Dan ini adalah bentuk kasih sayang Nabi alaihi salatu wassalam. Bentuk kasih sayang Nabi. Nah, ambil sebuah contoh. Ada seorang datang kepada saya, ya, menanyakan jalan dari Solo ke Jakarta atau dari Solo ke mana. Pak, saya mau ke Jakarta. Ada dua jalan ini. Satu belok kanan, satu belok kiri, semuanya sampai Jakarta. Ya. Nah, mana yang harus saya tempuh? Ya. Kalau saya mengatakan bebas, lewat saja. Tapi, padahal saya tahu, ya, salah satu jalan itu ada apa? Bahaya. Tentu saya bukan orang yang memberikan nasihat. Tetapi ketika saya katakan, Pak, ini ada dua jalan. Jalan ini jauh, tetapi bagus. Jauh memang. Solusinya lumayan. Ada 20 kilo. Ini lebih pendek. Ya. Tetapi banyak lubang-lubang. Satu. Di daerah sini dan sini ada perbaikan jalan. Kemungkinan macet total. Di sana ya, ada ini, ada itu. Wabillahi taufiq. Ketika seorang itu mengerti ya, adanya bahaya yang akan dihadapi, maka dia bisa menyiapkan dirinya. Bisa mengambil sebuah keputusan. Bisa mempersiapkan. Taruhlah dia akan melewati jalan ini. Tidak apa-apalah, saya akan lewat jalan ini. Yang ada perbaikannya atau ada lubang-lubangnya. Ya. Tapi sudah tahu di situ ada lubang. Maka dia akan berhati-hati. Ya. Ya. Karena bekal bensinnya terbatas. Ya. Wah, kalau ini tidak sampai. Ini. Sudah ini saja. Ya. Tetapi siap sudah, ada lubang. Sehingga ketika menghadapi lubang tadi, mada saya kul, apa yang akan dia ucapkan? Biasa saja. Dia akan coba hadapi dengan sabar. Karena dia sudah tahu bahwa saya akan ada apa? Gangguan, akan ada halangan. Sehingga menikmati perjalanan dengan nyaman biidznillah azza wajalla. Tidak ada keluh kesah, tidak ada kesempitan. Ya, ujian itu ada. Namun dia telah mengerti. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini bentuk kasih sayang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi tidak diam. Nabi tidak menyembunyikan tentang sesuatu yang akan dihadapi oleh umat ini. Ada saat berat nanti. Ayyamus sabr. Dan bahkan sebagian sahabat ya, telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adanya ujian-ujian khusus untuk mereka. Ya. Seperti ketika Nabi alaihi salatu wassalam ya, mengatakan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang menunjukkan bahwa beliau akan terbunuh. Kemudian beliau juga berpesan dengan pesan-pesan ya, untuk sabar. Demikian pula Nabi juga mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, suatu saat Nabi mengatakan, sejelek-jelek manusia ya Ali adalah pembunuhmu. Ya. Nabi pernah mengatakan demikian kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, sejelek-jelek manusia adalah qatiluk. Yang membunuh engkau ya Ali. Ya. Dalam keadaan Nabi menunjukkan telunjuk beliau pada dahi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan ternyata Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam Al-Khawarij Al-Khariji dengan menyabetkan pedangnya yang pedang itu tepat mengenai kening sahabat Ali bin Abi Thalib yang ditunjukkan oleh jari Nabi alaihi salatu wassalam. Yakni Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan ini pada sebagian sahabat. Ya. Untuk mereka sabar. Dan beberapa kejadian-kejadian yang akan datang dan itu perkara-perkara yang gaib yang Allah bukakan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ya. Agar manusia menyiapkan dirinya. Ya. Termasuk hadis ini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Hadis ini ya, di samping khabar, di samping berita juga ada bimbingan dari Nabi alaihi salatu wasallam, fa innahu irsyadun li ummatihi. Hadis ini adalah irsyad, bimbingan bagi umat beliau, an yuwattinu anfusahum, untuk menyiapkan diri-diri mereka ala hadhil halah, untuk menghadapi keadaan dan kondisi tersebut. Wa an ya'rifu annahu la budda minha, dan agar mereka tahu dan yakin bahwasanya hari-hari itu mesti akan dihadapi. Wa anna man iqtahama hadhihi al-aqabat, dan barang siapa yang dia masuk ke dalam kesusahan dan zaman itu, wa sabara ala dinihi, namun dia sabar di atas agamanya, wa imanihi, dan imannya, fa innalahu indallahi a'la darajat, maka dia akan mendapatkan di sisi Allah derajat yang tinggi, wa sayu'inuhu maulahu, dan akan dibantu, yang membantu tidak sembarangan, tetapi Allah azza wajalla, maulahu Allah azza wajalla, ala ma yuhibbuhu wa yardah, Allah akan membantunya ya, dalam perkara-perkara yang uhibbuhu wa yardah. Ya. Untuk dia bisa melakukan apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Terkhusus bagi abnaina, bagi anak-anak kita semuanya ini. Ya. Anak-anak yang sekarang belajar masih muda. Ya. Walhamdulillah Allah bukakan untuk mereka kemudahan demi kemudahan. Ada markaz, ada ma'had untuk mereka belajar. Ya. Masih 5 tahun sudah banyak hafalannya, 7 tahun, 10 tahun sudah selesai Al-Quran. Ya. Dibimbing agar akhlaknya baik, dibimbing agar memiliki adab yang mulia. Ya. Terus semua bekerja sama, semua berusaha agar mereka ini memiliki akidah yang sahihah, agar mereka ini mendapatkan bimbingan Al-Quran wa Sunnah. Upaya, upaya, upaya. Di sisi yang lain, mereka juga diingatkan bahwasanya masa yang akan datang, ya, akan datang masa yang lebih berat daripada zaman ini. Nah, tetapi juga diingatkan bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Allahu Jalla wa'ala akan membantu. Coba betapa tenangnya kita ini dalam urusan dunia. Tapi kita sedang sakit, ya, kita sedang butuh biaya, ya, kemudian tiba-tiba ada datang orang. Ini nanti ya akan datang pejabat, ya, gubernur misalnya, ya, dia akan membantu kamu. Nah, padahal berita ini belum tentu benar. Ya. Ya, belum tentu benar, bisa iya bisa tidak. Yang membawa berita ini orang yang terpercaya. Ya. Tapi itu orang yang mendengar tenang, ada semacam air yang sejuk yang dia minum. Ah, berita yang enak, berita yang tenang. Dalam keadaan sempit, susah, ini urusan duniawi, tiba-tiba ada berita akan datang bantuan dari gubernur. Apakah seorang tidak sudah seharusnya ya, berbahagia ketika mendengar berita dari Allah dan Rasulnya bahwasanya Allah lah yang akan memberikan apa? Ya, bantuan atas orang-orang yang sabar. Disinilah pentingnya iman. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Seorang mukmin tidak berputus asa. Ya. Di akhir pembahasan ya, dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman. Walakin ma'a dzalika, ya, bersamaan dengan susahnya keadaan kondisi yang sempit, al-mu'minu la yaqnatu min rahmatillah. Seorang mukmin dia tidak akan putus asa dari rahmat Allah. Ya. Wala yai'asu min rauhillah. Wala yakunu nadharuhu maqsuran 'ala al-asbab adh-dhahirah. Ya. Ya. Dia menempuh sebab untuk menghadapi kesusahan-kesusahan itu dengan ilmu, dengan iman, dengan macam-macam sudah. Dia upayakan. Ya. Dia upayakan untuk menghadapi itu dengan sabar. Ya. Dan dia tidak pernah putus asa. Ini modal yang sangat besar bagi seorang muslim untuk menghadapi saat-saat yang berat itu. La yaqnatu min rahmatillah. La yai'asu min rauhillah. Dan juga di samping menempuh sebab-sebab yang zahir, seorang muslim, seorang mukmin tidak hanya melihat sebab-sebab yang zahir saja. Wala yakunu nadharuhu maqsuran 'alal asbabiz zahirah. Dia tidak hanya melihat sebab-sebab yang zahirah, bal yakunu multafitan fi qalbihi kulla waqtin ila musabbibil asbab. Tetapi hatinya selalu ya bertawakal kepada Allah, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Karim Al-Wahhab, Zat yang Maha Pemurah, Zat yang Maha Pemberi. Wa yakunul faraj baina ainai. Dan kalau seorang mukmin seperti itu tidak berputus asa, menempuh sebab-sebabnya dan dia juga selalu minta tolong kepada Allah, pasti akan ada jalan keluar di hadapannya. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan dengan janji-janji yang janji itu tidak pernah Allah ingkari. Allah mengatakan inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesusahan itu ada kemudahan. Fal mu'min yaqulu fi hadhil hal au fi hadhil ahwal. Seorang mukmin selalu banyak berdoa kepada Allah azza wajalla. Dia hanya mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Dia juga mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Alallahi tawakkalna. Doa-doa yang selalu dia panjatkan kepada Allahu Jalla wa'ala. Termasuk doa yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam di saat beliau mendapatkan kesempitan, ya, beliau berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengatakan yang maknanya, doa saudaraku, yakni Yunus alaihi salatu wassalam, tidaklah seorang mukmin membaca doa ini fi halati asyiddah, dalam keadaan susah, karb, kecuali Allah azza wa jalla akan memberikan jalan keluar atas kesusahan yang sedang dia hadapi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini kurang lebih ya apa yang disebutkan oleh beliau Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah, ya, sebuah hadis yang mulia, hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ya'ti 'alan nas zamanun al-qabidu 'ala dinihi kal-qabidi 'alal jamri, akan datang saat dan zaman, ya, kepada manusia di mana orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang menggenggam bara api. Ada dua faedah penting tadi yang sudah kita dengar, dan semoga kita semuanya bisa mengambil faedah dari apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ini berupa wasiat, ya, dan tidak ada wasiat yang lebih agung, ya, daripada wasiat beliau. Wasiat yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam yang ini adalah wahyu dari Allah jalla wa ala. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala abdika wa nabiyika Muhammadin wa ala alihi